Ojo kowe mikir gampang, tadi aku soro tenan, nanging tak kuat-kuat gitu bersabar. Wis pancen tresnoku marake bertahan, nyanding gowe sing isih kumat-kumatan. Kendien selalu aku yang harus mengalah, kadang malah gowe sing nuduh aku salah. Ojo kowe mikir gampang, jadi aku sorot terang, nanging tak kuat-kuat netuk bersabar. Ojo kowe jadi aku tak samen tambah kuru, habis itu lo sadar nih sayangku. Seprono sepene anggon kule sesandingan, rasa bayangku saiki jadi pisahan. Aku karo kowe sing biyen tau kandengan, aku karo kowe saiki wis beda jalan. Kebiyen selalu aku yang harus mengalah, kadang malah kowe sing nuduh aku salah. Ojo kowe mikir gampang, jadi aku sorot terang, nanging tak kuat-kuat netuk bersabar. Jajah gowe jadi aku tak samen tambah guru, habis itu lo sadar nih sayangku. Ojo kowe mikir gampang, jadi aku sorot terang, nanging tak kuat-kuat netuk bersabar. Jajah gowe jadi aku tak samen tambah guru, habis itu lo sadar.